menangis. Engkau tertawa, aku menangis. Hanya dirimu, oh sayangku. Kesudahan tiada henti, hanya yang tinggal igawa mimpimu ternanti-nanti. Seringkali aku diuji, air mataku terus mengalir membasahi di dadaku. Hanya ratapan di dalam hati, moga tercipta kesudahan yang dinanti. Ku ingin ku dibenci olehmu, agar kenangan manis terus terpadam selamanya. Menghitung, menunggu mati, agar kau jumpa yang dinanti. Semoga pemergianku ini terbaik untukmu. Tak sanggup ku dibohongi, ku rela dijemput ilahi. Karena dia, ku sanggup pergi, hanya di sana kekal dan abadi. Kenangan manis terus terpadam selamanya. Menghitung, menunggu mati, agar kau jumpa yang dinanti. Semoga pemberianku ini terbaik untukmu. Tak sanggup ku dibohongi, ku rela dijemput ilahi. Hanya di sana kekal dan abadi.